Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah, tidak lupa untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas sekian kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sampai detik ini. Kenikmatan tersebut masih dapat kita rasakan dan diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari risalah Al-Qawaidul Arba' yang dijelaskan oleh Dr. Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala wa'a. Dan kita masih dalam penjelasan yang menerangkan tentang apa yang terkandung dari doa sang penulis, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, di mana beliau mendoakan bagi siapa saja yang mempelajari risalah beliau ini dengan didoakan oleh beliau untuk menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kenikmatan, kemudian bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun musibah silih berganti menimpa dirinya. Kemudian doa beliau yang ketiga, wa idza aznaba istaghfar. Beliau mendoakan bagi orang-orang yang mempelajari risalah beliau ini agar menjadi orang yang tatkala melakukan dosa atau terjatuh dalam kemaksiatan, istaghfar, dia segera kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang ketiga yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahu taala bagi siapa saja yang mempelajari risalah beliau ini. Didoakan untuk menjadi orang yang segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kali terjatuh dalam dosa atau kemaksiatan. Disebutkan oleh beliau Syekh Dr. Shalih Fauzan menjelaskan dari doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, kata beliau, amman ladzina idza aznaba la yastaghfiru wa yastazidu minadz-dzunubi fahadha syaqiy. Adapun ya orang-orang yang mereka melakukan dosa kemudian tidak beristighfar, tidak mau bertaubat dari dosa yang dia lakukan, wa yastajid, bahkan dia bertambah dosanya, terjatuh dalam kesalahan, bukannya dia kembali bertaubat dari dosa tersebut, sadar akan perbuatannya, namun sebaliknya, yastajid, dia tambah melakukan dosa. Nah, maka orang-orang yang demikian ini keadaannya syaqiyun wal iyadu billah. Mereka adalah orang-orang yang sengsara. Wal iyadu billah, ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang demikian keadaannya. Nah, demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adanya orang-orang yang demikian keadaannya. Bahkan orang-orang yang demikian keadaannya ini banyak. Ketika dia terjatuh dalam dosa, dia sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah suatu dosa. Dia sadar bahwasanya dia terjatuh dalam kemaksiatan. Namun bukannya dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, namun bertambah dosanya. Nah, maka orang-orang yang demikian keadaannya adalah orang-orang yang syaqi, kata Ad-Dr. Saleh Fauzan, hafizahullah. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, walaupun dia memiliki harta yang banyak, nah, memiliki kehidupan yang mewah dan semisalnya, merasa tenang-tenang saja dengan kemaksiatan yang dia lakukan, atau mungkin ketika dia melakukan dosa, terus melakukan dosa, tidak terjadi apa-apa pada dirinya, maka ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang mereka nan ketika terjatuh dalam suatu dosa dan mereka merasa bahwasanya keadaan mereka itu biasa-biasa saja, yakni Allah tidak langsung menghukum mereka. Yastajid, dia pun melakukan dosa, bertambah dosanya. Bahkan semakin dia melakukan dosa, semakin dia mendapatkan kenikmatan secara zahir, secara nampak dari dia ketika dia melakukan dosa ini, ya. Contohnya mungkin melakukan praktik ribawiyah. Nah, Allah mudahkan dia tambah lagi nikmat. Masuk lagi dosa yang berikutnya, tidak puas, masuk dosa dalam menjual perkara-perkara yang haram. Qadarullah, Allah tambahkan lagi nikmat bagi dirinya. Maka pada hakikatnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang demikian keadaannya, siapa saja yang mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa, semakin melakukan dosa semakin ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, itu pada hakikatnya adalah istidraj. Ya, istidraj. Sengaja Allah Subhanahu wa taala mengulur waktu untuk mereka, diberikan terus. Tambah melakukan dosa, diberikan kenikmatan. Tambah melakukan dosa, diberikan kenikmatan. Hingga nanti tiba saatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum orang tersebut, maka tidak akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua kenikmatan yang dirasakan oleh kita terkhusus apabila kita berada dalam melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, terus dipermudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Tidak semua nikmat yang kita rasakan itu adalah nikmat. Namun nikmat yang hakiki, benar-benar kenikmatan, adalah nikmat yang mengantarkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang salaf yang mulia, Abu Hazm Salama bin Dinar rahimallahu taala. Beliau mengatakan, "Kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fahiya baliya." Segala bentuk kenikmatan, apapun nikmat tersebut, ya, yang mana kenikmatan tersebut ketika Allah berikan kepada dirimu tidak menjadikan engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani nikmat yang Allah berikan tadi tidak menjadikan orang tersebut semakin soleh, semakin taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Salama bin Dinar rahimahullah taala, fahiya baliya. Pada hakikatnya nikmat itu adalah musibah. Nah, maka jangan kita tertipu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dengan keadaan mereka orang-orang kufar ataupun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan mereka yang mewah dan semisalnya. Nah, justru Allah sebutkan dalam Al-Qur'an apa yang Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir dari sekian macam kenikmatan, justru itu merupakan sesuatu yang akan menambah azab buat mereka nanti di akhirat. Nah, baik. Maka ini kata beliau, orang yang merugi adalah orang yang ketika dia terjatuh dalam dosa, dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beristighfar, tidak bertaubat dari dosa tersebut, bahkan yastazid, dia bertambah dosanya. Maka ini adalah orang yang merugi, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipe orang yang demikian keadaannya. Nah, lakinal abdal mu'min kullama sadara minhu dhanbun badara bitaubah. Berbeda halnya dengan seorang mukmin, kata beliau, ya, yang namanya seorang mukmin, keadaan seorang mukmin di mana setiap kali dia terjatuh dalam dosa, nam badara bitaubah, maka dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Nah, ini keadaan seorang mukmin. Nah, setiap kali dia terjatuh dalam dosa, dia istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar, nah, atas dosa yang telah dia lakukan, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135 tentang keadaan orang-orang yang mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang mereka itu apabila fa'alu fahisha, mereka terjatuh atau melakukan perbuatan yang keji, ya, atau zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Nah, zakarullah, mereka pun segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka terjatuh dalam kefahisyan, kekejian, melakukan dosa. Nah, apapun bentuk dosa tersebut. Nah, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila seseorang yang dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka segera akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka lakukan tersebut. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, ya, dan tidak ada yang mengampun dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keadaan seorang mukmin. Nah, entah dia itu mukmin yang miskin maupun yang kaya, ya, rakyat biasa atau orang memiliki kedudukan, selama dia masih seorang mukmin, ketika dia terjatuh dalam yang namanya dosa, pelanggaran syariat, dia akan teringat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hal tersebut menjadikan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dia lakukan tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lillazina ya'maluna as-su' bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja taubat itu, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagi orang-orang yang mereka melakukan kejelekan, bi jahalah, ya, jahalah kalau kita terjemahkan ini karena kebodohan. Namun nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan orang-orang yang mereka melakukan dosa bi jahalah, apa makna jahalah. Nah, summa yatubuna min qarib, kemudian mereka pun bertaubat dalam waktu yang dekat. Nah, ini keadaan orang-orang mukmin. Baik, yang taubat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau Ad-Dukhtur Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, wal jahalatu laisa ma'naha adamul ilm. Makna jahalah, jahil secara terjemahannya, ya, yang kita kenal, makna dalam ayat ini maknanya ialah laisa ma'naha adamul ilm, bukan maknanya orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, ini diantara makna jahalah yang lainnya. Tidak selamanya orang jahil itu dikatakan orang yang tidak punya ilmu. Namun ada orang yang punya ilmu tapi dia jahil. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, dia berilmu tapi dia dikatakan jahil. Kapan itu? Kata beliau, wal jahala la isma ma'naha adamul ilm. Yang namanya jahala, jahil itu tidak selamanya maknanya itu menunjukkan tentang tidak memiliki ilmu, sebagaimana ayat ini. Bukan bermakna orang yang melakukan dosa orang yang tidak memiliki ilmu. Namun kata beliau, li'annal jahil la yu'afat. Kalau seandainya orang jahil, orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak mengerti apa-apa, ketika dia terjatuh dalam satu dosa yang dia tidak tahu, la yu'afat, maka tidak mungkin dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Kenapa? Karena dia jahil. Nah, sedangkan orang-orang jahil tidak diberikan, ya, hukuman bagi mereka karena tidak punya ilmu. Namun yang dimaksud dengan jahalah dalam ayat ini ialah guna hiya diddul halm, lawan dari yang namanya al-halm, kesantunan. Nah, فَكُلُّ مَنْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ جَاهِلٌ بِمَعْنَى نَاقِسُ الْحِلْمِ وَنَاقِسُ الْعَقْلِيَّةِ وَنَاقِسُ الْإِنْسَانِيَّةِ. Maka makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ. Hanya saja yang namanya taubat itu kepada Allah bagi mereka orang-orang yang melakukan, ya, keburukan, bijahalatin, yakni bagi orang-orang yang naqisul al-halm. Baik. Jadi bukan maknanya selamanya itu orang yang tidak punya ilmu, tidak. Maka kata beliau, fa kullu man 'asa Allah fa huwa jahilun bi ma'na naqisul halm wa naqisul aqliyah wa naqisul insaniyah. Jadi siapa saja, nah, yang dia itu bermaksiat kepada Allah, maka dia dikatakan jahil. Nah, padahal jahil kalau kita tahu, yang mungkin kita pahami apa maknanya? Bodoh. tidak punya ilmu. Namun tidak selamanya demikian maknanya. Ya, walaupun dia memiliki ilmu, tapi kalau dia melakukan kemaksiatan, terjatuh dalam dosa, dia tetap dikatakan sebagai orang yang jahil. Maknanya apa? Maknanya dia adalah orang yang kurang sopan santunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurang akalnya dan orang yang kurang sifat insaniannya. Nah, dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwa ternyata yang namanya jahil itu bisa dikatakan orang tidak punya ilmu. Yang kedua, dikatakan jahil orang memiliki ilmu tapi terjatuh dalam kemaksiatan. Walaupun dia adalah orang yang memiliki titel, orang yang belajar agama, atau dikatakan sebagai orang ustaz atau kiai dan semisalnya ditokohkan, punya ilmu, ketika dia melakukan pelanggaran syariat, bermaksiat kepada Allah, maka orang ini tidak punya sifat atau kurang sifat al-hilm, kesantunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurang akalnya atau orang yang kurang sifat insaniyah, kemanusiaan. Ini diantara makna dari jahil. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan waqad yakunu aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra min nahiyatin annahu laysa indahu hilmun wala thabatun fil umur. Nah, kata beliau, terkadang seorang yang alim, seseorang yang memiliki ilmu, ya, itu dia dikatakan jahil. Punya ilmu tapi dikatakan jahil. Nah, punya ilmu dari satu sisi, nah, dan juga dari sisi lain dia dikatakan jahil, yakni tidak punya sifat sopan santun dan tidak punya sifat istiqomah. Nah, karena orang kalau istiqomah, apalagi orang-orang yang alim, punya ilmu, yang mengetahui al-haq, kebenaran, mana yang benar, mana yang salah, ya, tentu dia akan tetap istiqomah di atas apa yang dia ketahui tersebut. Ketika dia melenceng, menyelisihi ilmu yang dia ketahui, terjatuh dalam kemaksiatan, maka dia dikatakan sebagai orang yang kurang sifat hilmnya atau orang yang tidak istiqomah, dan dia juga dikatakan sebagai orang yang jahil walaupun punya ilmu. Nah, jadi tidak selamanya orang jahil itu dikatakan orang yang tidak memiliki ilmu. Terkadang seseorang yang memiliki ilmu dikatakan jahil. Kapan? Ketika dia memiliki ilmu yang banyak, pengetahuan yang luas, namun terjatuh dalam kemaksiatan, ya, yang dia tuh tahu sendiri tentang hal tersebut. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yatubuna min qarib." Kemudian mereka, ya, dalam waktu yang dekat setelah terjatuh dari kemaksiatan, mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kata beliau, kullama aznabu istaghfaru. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mana apabila mereka terjatuh dalam dosa, mereka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma hunaka ahadun ma'sumun min adz-dzunub. Kata beliau, tidak ada seorang pun, ya, yang mereka itu maksum, terpelihara dari dosa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita ini pasti memiliki yang namanya dosa. Terjatuh dalam namanya kesalahan dan pelanggaran syariat. Ini kata beliau. Masing-masing dari kita. Nah, Walakin alhamdulillah annallaha fataha baba taubah. Akan tetapi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita ini adalah manusia yang biasa melakukan dosa atau yang tidak terlepas dari yang namanya dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pun membuka suatu pintu yang namanya pintu taubat. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan anak Adam. Bahwasanya yang namanya anak Adam itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan atau dosa. Pasti dan pasti melakukan yang namanya kesalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa kullu khata'in wa khairu khata'in at-tawwabun." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam itu selalu melakukan yang namanya kesalahan, terjatuh yang dari yang namanya dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada dari kita seorang pun pasti dan pasti terjatuh dari yang namanya kemaksiatan, melakukan dosa. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang terjatuh dalam kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjatuh dalam dosa ini merupakan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita diperintahkan untuk menghindarinya. Naam. Dan di sana merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah buka bagi kita semuanya, yaitu yang namanya pintu taubat. Nah, bahkan terkadang seseorang yang dia itu terjatuh dalam dosa, nah, banyak melakukan dosa, ini derajatnya bisa tinggi, lebih mulia daripada orang-orang yang mereka itu terlepas atau jarang melakukan kemaksiatan. Disebabkan apa? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana hal ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini di antara sebab diangkatnya derajat seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, di sana terdapat larangan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memvonis seseorang ia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, kita katakan sebagai penghuni neraka dan semisalnya. Kenapa? Kita tidak tahu keadaan seorang hamba, bagaimana dia menutupi akhir kehidupannya. Ya, karena disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan manusia. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ada dari Bani Adam, dari manusia, dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia itu melakukan amalan ketaatan, amalan soleh di awal-awal kehidupannya. Bahkan disebutkan sangat dekat sekali jarak dia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan amalan soleh yang dia kerjakan, banyaknya amalan soleh. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap telah menetapkan yang lain dalam kitabnya. Ternyata hamba tersebut di akhir kehidupannya dia melakukan amalan kemaksiatan, melakukan suatu amalan yang menjadikan Allah murka dengannya, sehingga dia pun masuk neraka dengan sebab amalan yang terakhir dia kerjakan tadi. Dalam hadis kemudian dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ada salah seorang di antara kita yang dia itu melakukan amalan kemaksiatan, berbagai macam amalan kemaksiatan, ya, sehingga jarak dia dengan neraka sangat dekat lantaran amalan-amalan kemaksiatan yang dia lakukan. Namun ternyata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan dalam kitabnya, ya, bahwasanya hamba tersebut sebelum dia mengakhiri kehidupan dia melakukan amalan saleh yang menjadikan Allah ridha dengan amalan tersebut, sehingga dia pun masuk dalam surga. Ditambah lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung akhir dari amalannya. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah mentakdirkan kita menjadi hamba-hamba yang saat ini mungkin berusaha untuk taat kepada Allah, dimudahkan dalam beribadah kepada Allah, kita syukuri dan minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mengakhiri kehidupan kita dengan yang baik. Karena kita tidak tahu keadaan kita. Ya. Bisa saja seseorang itu berubah keadaannya dengan berbagai macam fitnah yang datang menimpa dirinya. Hal ini ma'asyiral muslimin sebagaimana disebutkan oleh doa Nabi SAW, menjelaskan tentang cepatnya berubah hati seorang hamba. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hati-hati kita sehingga Allah bisa palingkan kapan saja. Nah, Nabi SAW beliau berdoa dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, ya kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Menunjukkan kepada kita hati manusia itu sangat mudah berpaling. Mungkin saat ini kita berada dalam keadaan ketaatan kepada Allah seperti apa, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu hari besok dan seterusnya. Dalam keadaan fitnah itu senantiasa berganti, ya, di setiap kehidupan kita. Maka jangan heran kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mendapati seseorang yang dahulunya rajin dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berubah keadaannya. Demikianlah, ya, cepatnya berbolak-balik hati seorang hamba. Nah, maka dari sini jangan sampai, ya, ketika kita melihat saudara kita mereka terjatuh dalam kemaksiatan, nah, sehingga menjadikan kita meremehkan mereka, nah, dan kemudian menutup pintu rahmat dari mereka. Ada yang mengatakan bahwasanya kamu ini melakukan amalan ini, kamu nanti jadi penghuni neraka. Ya. Nah, karena kita tidak tahu bagaimana seseorang itu mengakhiri kehidupannya. Baik. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang perlu kita perhatikan. Nah, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, mudahkan bagi kita tatkala kita menjadi hamba yang mudah untuk beribadah kepada Allah dan minta keistiqomahan agar hal tersebut senantiasa ada pada kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari yang namanya su'ul khatimah. Maka kata beliau, Syekh Dr. Saleh Fauzan Hafizhahullah Ta'ala, tidak ada seorang pun yang dia itu, ya, selamat dari yang namanya dosa. Nah, namun di sana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya membuka yang namanya pintu taubat. Nah, fa'ala al-'abdi idza adnaba an yubadira bi taubah. Maka nasihat beliau, ya, atas seorang hamba wajib bagi dia. Nah, untuk segera, apabila dia terjatuh dalam dosa, untuk segera dia bertaubat. Nah, kenapa dikatakan untuk segera bertaubat? Karena kita tidak tahu. Nah, setelah kita terjatuh dalam kemaksiatan, kita menunda-nunda taubat kita, ternyata kita sakit, yang jadikan kita lalai dari dosa tersebut. Bahkan na'udzubillah min dzalik, kita didahului yang namanya kematian. Nah, ini bahaya. Maka kata beliau, bagi seorang hamba apabila dia melakukan dosa, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda yang namanya taubat ketika terjatuh dalam kemaksiatan. Kemudian beliau mengatakan, lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadhihi alamatus syaqa. Akan tetapi seorang hamba yang ketika dia terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan alamat ya, tanda kesengsaraan bagi orang tersebut. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi patokan kebahagiaan dan kesengsaraan seorang hamba itu bukan pada materi yang dia miliki, harta yang dia miliki, anak yang dia miliki, ya, rumah yang mewah dan semisalnya. Justru bahkan orang-orang yang demikian keadaannya, al-aghnia, orang-orang yang memiliki harta yang lebih dan semisalnya, hidup dengan kehidupan mewah, adalah orang-orang yang paling, ya, besar rasa takutnya atau paling tidak nyaman tinggalnya. Nah, dikala orang lain sedang tidur terpulas menikmati tidurnya, dia masih sibuk memikirkan tentang keadaan hartanya dan semisalnya. Demikian mereka, orang-orang yang telah terlanjur naam merasakan manisnya yang namanya dunia. Baik. Maka orang yang ketika dia jatuh dalam dosa, melakukan kemaksiatan, kemudian dia tidak bertaubat, tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan alamat, ya, kesengsaraan bagi hamba tersebut. Wa qad yaqnatu min rahmatillah wa ya'tihi asyaitanu wa yaqulu lahu laisa laka taubah. Kata beliau, terkadang orang-orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia terjatuh dalam dosa, terkadang menjadikan dia itu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terjatuh dalam satu dosa, tidak mampu segera bertaubat, numpuk dosanya. Lakukan dosa lagi berikutnya. Terus terjatuh dalam dosa berikutnya. Sampai menimpa dia mungkin sakit, sakit yang parah, sehingga dia menjadi berpikir tentang dosanya yang dia lakukan dahulu. Kata beliau, terkadang orang yang ketika terjatuh dalam dosa tidak mau bertaubat, dia berputus dari rahmat Allah. Berputus asa dari rahmat Allah. Waduh, tidak ada lagi taubat bagi saya. Kenapa? Terlalu banyak dosa saya. Ini hati-hati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga syaitan pun datang pada hamba tersebut, kemudian mengatakan, laisa laka taubah. Enggak ada lagi taubat kepadamu. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara dampak buruk, ya, bagi orang-orang yang mereka tatkala terjatuh dalam dosa tidak mau bertaubat atau menunda-nunda taubatnya, sehingga merasa dosanya sudah sangat banyak, ya, kemudian dia ditimpa musibah, entah itu sakit dan semisalnya, yang menjadikan dia itu seakan-akan berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa dosa sudah banyak, akhirnya tidak lagi ada ampunan bagi dirinya. Maka ini justru, ya, dosa besar bagi seseorang ketika dia itu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, penjelasan dari Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan doa yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa taala kepada orang-orang yang mempelajari risalah beliau ini, Al-Qawaidul Arba, dengan didoakan oleh beliau agar menjadi orang yang apabila terjatuh dalam dosa segera kembali beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang namanya dosa, nah, ini memiliki asar, pengaruh. Sebagaimana amalan soleh itu memiliki pengaruh pada pelakunya, demikian pula dosa. Nah, dan efek dari dosa ini bisa menimpa diri kita langsung, atau bisa menimpa harta yang kita miliki, atau bahkan bisa menimpa orang-orang yang terdekat dengan kita. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim wa ta'ala, ya, dosa itu bahkan berefek pada kendaraan yang kita naiki. Nah, jadi jangan menyepelekan yang namanya dosa. Baik. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita terjatuh dalam dosa dan maksiat. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.